Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Aman walah mabaan. Malam hari ini kita melanjutkan kajian kitabul ilmi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca beberapa keterangan tentang pasal yang kedua, yaitu kesalahan-kesalahan yang wajib dijauhi dalam menuntut ilmu. Nah, di sana ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian para penuntut ilmu. Di antaranya adalah hasad. Sifat hasad, iri dan dengki kepada saudaranya. Sifat hasad ini harus dijauhi. Kita telah mengetahui definisinya. Definisi yang ditahqiq, yang diteliti dan dipilih oleh Syekhul Islam adalah karahatu man amallahu bihi ala ghairi. Membenci nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Sekedar membenci nikmat tersebut itu sudah hasad. Itu sudah merupakan hasad. Walaupun tidak menginginkan, tidak mengharapkan hilangnya nikmat itu. Nah, hanya membencinya saja, tidak senang nikmat itu diberikan oleh Allah kepada orang lain, sudah termasuk hasad. Apalagi jika ditambah dengan berangan-angan, berharap nikmat itu hilang dari orang lain. Dan sudah kita ketahui pula bahwa hasad merupakan sifat dasar manusia. Setiap orang memiliki potensi untuk memiliki sifat hasad. Namun yang dilarang adalah mengikuti sifat hasad itu, memperturutkan sifat hasad itu dengan melampaui batas, melakukan kedzaliman kepada orang lain dengan ucapan atau perbuatan. Jadi kalau muncul sifat hasad, maka berusaha dilawan, jangan diperturutkan. Nah, jangan diperturutkan. Karena itu termasuk diantara sifat-sifat orang-orang Yahudi. Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka dalam surah An-Nisa ayat 54. Dan juga kita telah membaca bahwa orang yang memiliki sifat hasad maka akan jatuh pada perkara-perkara yang dibenci, perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang dikhawatirkan, yaitu dia membenci apa yang Allah takdirkan. Yang kedua, sifat hasad memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Kemudian yang ketiga, apa yang muncul dalam hati orang yang hasad berupa perasaan duka, perasaan duka cita dan panas, hatinya menjadi panas. Nah, Baik, yang keempat kita lanjutkan. Qala Rabi'u anna fil hasadi tashabbuhan bil yahudi, bahwa pada sifat hasad ada bentuk menyerupai orang-orang Yahudi. Dan maklum, kata beliau rahimahullah, anna man ata, bahwa orang yang mendatangkan khoslatan min khisalil kufar, salah satu dari perangai-perangai orang-orang kafir, soro minhum, maka dia menjadi bagian dari mereka. Menjadi bagian dari mereka. Nah, di garis bawahi kalimat ata khoslatan min khisalil kufar, berperangai dengan perangai-perangai orang-orang kafir yang menjadi kekhususan mereka. Nah, ini dilarang dalam syariat. Apa saja yang merupakan kekhususan orang-orang kafir tidak boleh kita lakukan, termasuk perangai, sifat-sifat, tentunya sifat-sifat tercela yang mereka miliki. Umum ya, termasuk perangai, termasuk yang beberapa hari lagi kaum muslim harus diperingatkan darinya. Nataru, Natal dan Tahun Baru, itu kekhususan orang-orang kafir, tidak boleh kita lakukan. Perangai, atribut-atribut, ya, sikap-sikap, penampilan-penampilan. Yang jelas, ulama mengatakan bahwa jika itu merupakan kekhususan mereka, kekhususan mereka, ciri khas mereka, kaum muslimin tidak boleh mengikutinya. Termasuk perangai yang merupakan ciri khas. Tahu ciri khas ya? Ciri khas itu artinya sesuatu yang khas hanya ada pada orang tersebut, pada kaum tersebut, pada kelompok tersebut, tidak ada pada yang lainnya. Itu ciri khas. Termasuk sifat hasad, itu ciri khas orang-orang Yahudi. Sehingga barang siapa melakukannya, kata Syekh Utsaimin di sini, sara minhum, dia menjadi bagian dari mereka, fi hadhil khoslah, pada perangai ini. Apa dalilnya? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Nabi alaihi wasallam, hadis riwayat Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa bertasyabbuh, menyerupai suatu kaum, fahuwa, maka dia minhum, termasuk bagian dari mereka. Ini nas, ya, nas sharih istilahnya, nas sharih, dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa tasyabbuh itu dilarang, yang menunjukkan bahwa tasyabbuh dengan seseorang atau suatu kelompok maka menjadikan dia yang bertasyabbuh bagian dari mereka. Nah, itu perkara keempat yang dikhawatirkan menimpa orang yang hasad. Yang kelima, annahu mahma kana hasaduhu, bahwa bagaimanapun hasadnya, wa mahma qawiyah, dan bagaimanapun kuatnya sifat hasad tersebut, la yumkinu abadan, tidak mungkin selamanya an yarfa'a ni'matallahi 'alal anil wa'ir, tidak mungkin selamanya dia bisa mengangkat, menghilangkan nikmat Allah dari orang lain. Tidak mungkin. Ya. Jadi hasad hanya akan mendatangkan malapetaka bagi pemiliknya, bagi pelakunya. Adapun nikmat yang dia angan-angankan, dia harapkan hilang dari orang lain, hasad tidak mampu, tidak mungkin selamanya mengangkat nikmat itu. Idza kana hadza ghairu mumkinin, jika perkara ini tidak mungkin, fa kaifa yaqau fi qalbil hasad, fa kaifa yaqau fi qalbihi al hasad, lalu bagaimana bisa hasad itu terjadi di dalam hatinya? Artinya tidak ada gunanya memiliki sifat hasad. Kenapa? Karena hasad tidak bisa menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain yang tidak disenangi oleh dia. Nah, tidak bisa. Ya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati ad-dunya, kata Allah Subhanahu wa taala, kamilah yang membagikan ma'isyah mereka, kehidupan mereka di antara mereka, fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Jadi kalau kita mengetahui bahwa itu semua sudah ditetapkan oleh Allah dan kita tidak bisa merubah ketetapan Allah dengan hasad, maka seorang akan meninggalkan sifat hasad. Hatim al-Aswam mengatakan, aku membaca ayat ini dan aku mengetahui bahwa al-qismatu minallah, pembagian itu dari Allah. Fala hasadtu, sehingga aku pun tidak hasad kepada seorang pun setelahnya. Nah, percuma hasad, ya. Sekuat apapun hasad itu tidak bisa menghilangkan, mengangkat nikmat Allah dari orang lain. Nah, sadisan yang keenam, annal hasada yunafi kamalal iman, bahwa sifat hasad menafikan kesempurnaan iman. Yang dinafikan apa? Kesempurnaan iman, bukan pokok keimanan. Ya, karena dia bukan pembatal keislaman, tetapi dia salah satu dari maksiat dosa yang tidak sampai pada derajat kekufuran. Kecuali hasad itu mengantarkan dia melakukan suatu bentuk kekufuran, baik ucapan maupun perbuatan, disitulah baru menafikan apa? Pokok keimanan. Jika hasad mengantarkan seorang melakukan atau mengucapkan, melakukan kekufuran, mengucapkan ucapan kekufuran, maka bisa menafikan pokok keimanannya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan ucapan Nabi alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian. Yakni tidak sempurna iman salah seorang kalian. Hatta yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya. Nabi menafikan kesempurnaan iman dari seseorang yang tidak mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Orang yang sempurna imannya adalah orang yang mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Itu orang yang sempurna imannya. Dia senang dirinya mendapat hidayah. Maka dia juga senang saudaranya mendapat hidayah. Dia senang mendapatkan sesuatu dari nikmat dunia. Dia juga senang saudaranya mendapatkan nikmat itu. Itu orang yang sempurna imannya. Adapun orang yang hasad, tidak senang orang lain mendapat nikmat. Berarti tidak sempurna iman. Walazimu hada, dan kelaziman perkara ini, an takroha antazula ni'matallah ala akhika. Kelaziman perkara ini, kamu tidak senang nikmat Allah hilang dari saudaramu. Kamu tidak senang nikmat Allah hilang dari saudaramu. Wa idza lam takun takrahu an tazula ni'matallahi 'alaih. Jika kamu tidak senang, jika kamu tidak senang nikmat Allah hilang dari orang lain, fa anta la tuhibbu li akhika, berarti kamu tidak mencintai untuk saudaramu, ma tuhibbu li nafsika, sesuatu yang kau cintai untuk dirimu. Wa hadha yunafi kamalal iman, dan ini menafikan kesempurnaan iman. Ma tuhibbu li nafsika, secara umum apa saja yang kita senangi untuk diri kita sendiri. Tentunya nikmat, ya kan? Ukhrawiyah, nikmat ukhrawiyah yang bersifat akhirat, yaitu nikmat agama, atau nikmat duniawiyah. Jika kita menyenangi nikmat itu, kita dapatkan, maka kita juga tentu menyenangi hal tersebut untuk saudara kita. Sementara sifat hasad bertentangan dengan perkara tersebut. Berarti orang yang hasad tidak sempurna imannya. Tidak sempurna imannya. Karena dia tidak mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, dipahami? Tentunya dari kebaikan-kebaikan, ya kan? Kan ada seorang yang dia mencintai keburukan untuk dirinya, maka dia pun menyenangi keburukan itu untuk saudaranya. Ini orang yang sudah keluar dari fitrah. Dia suka maksiat, dia menyenangi saudaranya juga bermaksiat. Dia suka mabuk-mabukan, dia senang saudaranya juga ikut mabuk. Nah, enggak masuk di sini. Karena mahabbahnya sudah terbalik. Mahabbah mencintai sesuatu yang buruk. Yang dimaksud di sini kebaikan. Difahami? Paham enggak? Jangan antum suka keburukan terus antum senang kalau temannya juga mendapat keburukan. Antuhibba li nafsika, yakni khaira, kebaikan tentunya, ya. Baik, sabian yang ketujuh, annal hasada yujibu i'rada al-'abdi an su'alillahi ta'ala min fadli. Bahwa hasad akan mengharuskan seseorang hamba berpaling dari meminta kepada Allah dari karunia-Nya, keutamaan-Nya. Orang yang hasad, orang yang tertimpa sifat hasad, maka dia akan meninggalkan untuk meminta keutamaan dari Allah. Nah, kenapa dia berpaling? meminta karunia dari Allah, fatajiduhu daiman muhtamman bihadhihi nikmah. Maka engkau akan mendapatkan dia daiman, selalu muhtamman, selalu dirisaukan, selalu dirisaukan dengan nikmat ini yang Allah Subhanahu wa taala allati an'ama Allahu biha ala ghairihi, yang Allah berikan kepada orang lain. Ya, pikirannya selalu risau dengan nikmat itu. Selalu dirisaukan dengan nikmat itu. Fokusnya ke nikmat itu, risau dengan nikmat itu, sehingga wala yas'alullaha min fadlih, dia tidak akan meminta karunia dari Allah. Karena pusing memikirkan nikmat yang didapatkan oleh saudara. Akhirnya berpaling dari berdoa meminta karunia dari Allah. Ini penyakit hati memang. penyakit hati. Ya. Nah. Wa qad qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Dan janganlah kalian berangan-angan. Ya, ini iri hati. Ma faddalallahu bi, terhadap apa yang Allah karuniakan dengannya, ba'dakum ala ba'din, sebagian kalian kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain. Allah karuniakan dengannya, ba'dakum, kepada sebagian kalian, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Jangan kalian berangan-angan, yakni iri hati. Lirrijali nasibun mimma iktasabu, bagi kaum laki-laki bahagian dari apa yang mereka usahakan. Walin nisa'i nasibun mimma iktasabna, dan bagi kaum wanita mendapatkan bahagian dari apa yang mereka usahakan. Ya, jadi masing-masing ada keutamaannya, karunia dari Allah. Tidak perlu kita merasa dengki, hasad dan iri hati. Tidak perlu. Masing-masing ada karunianya. Oleh karenanya Allah mengatakan setelahnya, was'alullaha min fadlih, dan mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Jadi kalau kita melihat ada kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain, kita tidak perlu merasa iri hati. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Minta keutamaan dari Allah. Karena keutamaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang didapatkan oleh saudara kita, oleh orang lain, itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Mintalah keutamaan itu dari Allah. Jangan iri hati. Nah, artinya apa? Ayat ini mafhumnya, ya, difahami dari ayat ini bahwa orang yang hasad, dia tidak akan meminta keutamaan dari Allah. Kenapa? Karena dia selalu merasa dirisaukan dengan nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Nah, dia selalu risau, selalu dibuat apa namanya, muhtam, ya, selalu perhatiannya kepada nikmat tersebut sehingga lupa, atau dia dilupakan dari meminta karunia kepada Allah. Saminan yang ke-8, annal hasada yujibu izdira'a ni'matillahi alaih. Hasad akan membuat dia menganggap rendah nikmat Allah atas dirinya. Penjelasannya, ay annal hasida yara annahu laysa fi ni'matin. Orang yang hasad menganggap dirinya tidak berada pada suatu nikmat. Dia menganggap dirinya belum mendapatkan nikmat. Wa anna hadzal mahsud fi ni'matin akbara minhu. Dan dia memandang bahwa orang yang dia benci, orang yang dia hasad kepadanya berada pada nikmat yang lebih besar daripada dia. Naam. Wahina idzin, dan ketika itulah yahtakiru nikmat Allah alaihi, dia akan meremehkan nikmat Allah atasnya. Dia akan meremehkan nikmat Allah atasnya. Ya, karena menganggap nikmat yang didapatkan oleh orang lain jauh lebih besar daripada nikmat yang didapatkannya. Dia menganggap apa yang dia dapatkan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat orang lain. Fala yaqumu bisyukriha, sehingga dia tidak akan mensyukuri nikmat yang ada padanya. Karena selalu menganggap kurang. Nikmat yang ada pada orang lain selalu dianggapnya lebih besar. Bal yataqa'as, bahkan dia akan melalaikan nikmat tersebut. Nah, ini bahaya yang ke-8. Ya, akan membuat orang tersebut menganggap rendah nikmat Allah kepadanya. Akan menjadikan dia kufur nikmat dan jauh dari syukrun nikmah. Yang ke-9, al-hasadu, hasad merupakan khuluq dhamim, khuluqun dhamim, ya, akhlak yang tercela, akhlak yang rendah. Khuluqun dhamimun li'anna al-hasida yatatabba'u ni'amallahi 'alal khalqi fi mujtama'ihi. Karena orang yang hasad akan berusaha tatabbu, ya, mencari tahu, mencari-cari nikmat Allah kepada hambanya, fi mujtama'ihi, di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, ini bahayanya orang yang memiliki sifat hasad, ya. Kerjaannya apa? Mendata. Siapa lagi kemarin beli kulkas hari ini? Hah? Kemarin lusa siapa beli mobil? Dia data semua tetangga-tetangga. Satu kompleks. Lengkap list daftar. Orang-orang yang baru dapat nikmat. Dicatat semua. Diikuti oleh dia. Wayuhawil biqadri ma yumkinuhu. Dan dia berusaha semampu mungkin an yahula bainan nasi wa bain hadzal mahsud, untuk menjauhkan, menghalangi antara orang-orang dengan orang yang dia hasad padanya. Ya, dengan cara apa? Bil hatti min qadrihi ahyanan, dengan merendahkan kadarnya. Ya, terkadang dengan cara apa? Menjatuhkan kedudukannya. Ah, fulan itu bisa beli mobil, kredit, cicilan. Dia itu seorang orang miskin. Ya. Artinya dicari-cari kelemahannya supaya bisa dijatuhkan di hadapan orang-orang. Karena dia enggak senang orang tersebut mendapat nikmat. Jadi berusaha dijatuhkan kedudukannya. Wabizdira'i ma yakumu bihi minal khair. Dan terkadang dengan merendahkan kebaikan yang dilakukannya ahyanan. Ila ghairi dzalika, dan selain itu. Ya. Yang jelas dia berusaha merendahkannya, berusaha menjauhkan orang-orang dari orang yang dia iri tersebut kepadanya. Nah, merendahkan kedudukannya atau menganggap remeh kebaikan yang dilakukannya. Asyran yang ke-10, annal hasida idza hasada, bahwa orang yang hasad apabila dia hasad, fal ghalibu, perhatikan ungkapan beliau, al hasid idza hasad min syari hasidin idza hasad. Artinya apa ya? Orang yang hasad apabila hasad, yakni beraksi melampiaskan hasadnya, karena kita sudah mengetahui bahwa semua orang punya potensi hasad dalam dirinya. Sifat dasar manusia tidak senang kalau ada orang yang setara dengannya, apalagi lebih tinggi. Itu sifat dasar. Ya, tapi yang tercela kita mengikuti itu. Kita memperturutkannya dengan hasada. Idza hasada. Ya. Fal ghalibu, maka umumnya an ya'tadi 'alal mahsudi. Dia akan berlaku zalim kepada orang yang dia iri dengannya. Wahina idin ya'khudul mahsud min hasanati. Ketika hal tersebut terjadi, orang yang hasad melampiaskan hasadnya dengan ucapankah atau perbuatankah yang bersifat mendolimi orang yang dia benci, nikmat itu dia dapatkan, ya, al-mahsud. Maka ketika kedoliman itu terjadi, ya'khudul mahsud min hasanati, orang yang dihasadi akan mengambil kebaikan-kebaikan orang yang hasad, karena telah melakukan i'tida, kezaliman. Nah, dan itulah yang diungkapkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, atadruna manil muflis, apakah kalian tahu siapa orang yang muflis, orang yang bangkrut. Bangkrut. Bukan rugi, tapi bangkrut. Ya, kalau rugi ya masih rugi, tapi kalau sudah bangkrut, bangkrut gulung tikar. Tutup usaha. Ya. Nah. Yaitu orang-orang yang kebaikan-kebaikannya diambil oleh orang-orang yang telah dizalimi oleh mereka. Ya, baik itu kezaliman dalam hal kehormatan, harta, atau kadarah. Fa in baqiya min hasanatihi syai'un, jika dia masih punya kebaikan, wa illa, jika tidak, akhadha min sayyi'atihi. Akhadha min sayyi'atihi, maka dia akan mengambil kejelekan-kejelekan orang yang dia hasadi. Fatutrahu alaihi thumma turiha finnar. Kemudian turiha alaihi thumma turiha finnar. Kesalahan-kesalahan itu akan dilimpahkan kepadanya dan dia akan dicampakkan ke dalam neraka, waliyadu billah. Naam. Allah musta'an. Wal khulasah, dan kesimpulannya, annal hasada, bahwa hasad adalah khulqun zamim, akhlak yang tercela. Wa ma'al asaf, dan sangat disayangkan. Annahu aktsaru ma yujadu bainal ulama'i wa talabatil ilmi. Hasad itu banyak didapatkan di antara para ulama dan para penuntut ilmu. Ya, di antara kita para penuntut ilmu iri dengki satu sama lain. Iri sama temannya. Sehingga terjadi hubungan yang tidak harmonis. Tidak sedikit yang pindah pondok karena ada hubungan yang tidak baik. Awalnya karena hasad. Tidak senang melihat temannya. Ya. Ini yang sangat disayangkan, kata Ibn Utsaimin rahimahullah. Akthar ma yujadu bainal ulama'i wa talabatil ilmi. Sallallahu alaihi wasallam alaihi. Naam. Wa yujadu bainat tujari fayahsudu ba'dhum al-ba'dha. Dan juga didapatkan di antara para pebisnis. Nah. Ya, sama-sama jualannya. Ini jual ini, jual juga. Kenapa ini jual sama jualan saya? Nanti barang saya enggak laku. Ya. Long start. Ya. Betul enggak? Itu wakil. Enggak perlu dijelaskan, kita sudah tahu kalau sama-sama jualannya, nah, muncul persaingan. Ya, kalau persaingannya sehat, kalau sudah tidak sehat, nah, nanti sakit. Ya, kalau tidak sehat sama dengan sakit kan? Tayyib, wa kullu di mihnatin yahsudu man syarakahu fiha. Dan setiap orang yang memiliki mihnah, jabatan atau kedudukan, iri terhadap orang yang syarakahu fiha, sama dengannya. Lakin ma'al asaf, tetapi sangat disayangkan, annahu bainal ulama'i asyaddu, bahwa sifat hasad di antara para ulama lebih keras. Wa bainat talabatil ilmi asyaddu, dan di antara para penuntut ilmu lebih keras. Hasad di antara para penuntut ilmu lebih keras. Kenapa hasad? Beda pendapat. Beda pendapat bisa membuat hasad? Beda pendapat antara alim fulan dengan alim allan. Beda pendapat antara talib fulan dengan talib allan. Beda pendapat bisa membuat hasad? Ditambah akhiran an, jadinya apa? Karena beda pendapatan. Musibah. Bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Akhirnya saling hasad. Ya, dunia. Karena dunia lagi. Bukan beda pendapat. Kalau khilaf, itu soal biasa. Khilaf kalangan ulama dalam masail fiqhiyah. Tapi ini beda pendapat. Hati-hati kalau beda pendapatan. Nah, ini bisa memicu hasad. Pendapatannya lebih banyak daripada saya. Beda pendapat atau beda pendapatan? Nah. Nah, jangan kita seperti apa, hewan yang tidak berakal ya. Karena dunia. Anjing-anjing itu kalau tidak ada makanan, mereka bermain bersama, kejar-kejaran. Ketika ada bangkai, ini bangkai loh. Dunia ya. Dunia lebih rendah daripada bangkai kambing, anak kambing yang cacat ya. Ada bangkai, mereka jadinya cakar-cakaran, gigit-gigitan. Ya, padahal sebelum ada bangkai dilemparkan di tengah-tengah mereka, mereka bermain-main, ya, kejar-kejaran. Setelah ada bangkai di tengah mereka, apa yang terjadi? Gigit-gigitan, cakar-cakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita harus selalu mengingat hakoro dunia, bahwa dunia itu sangat rendah ya. Nah, jadi sangat disayangkan di antara para ulama, di antara para penuntut ilmu, hasad itu lebih keras. Ma'annahu kana al-aula wal ajdaru, ma'a dalam keadaan, yakni bersamaan dengan itu, padahal ya, lebih utama dan lebih pantas an yakuna ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu itu, ab'adan nas, menjadi orang yang paling jauh anil hasadi, dari sifat hasad. Kenapa? Karena sudah faham ilmunya. Seperti kita sekarang, kita sudah membahas definisi hasad, kemudian perkara-perkara bahaya yang akan menimpa orang yang hasad. Ya, kita lebih pantas, lebih utama untuk menjauhi sifat hasad. Wa aqraban nasi ila kamalil akhlaq, dan menjadi orang yang paling dekat sempurna akhlaknya. Nah, orang yang paling dekat terhadap kesempurnaan akhlak. Baik, kita selesaikan. Wa anta ya akhi, dan kamu wahai saudaraku, idza ra'aita Allah, jika engkau mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, qad an'ama 'ala 'abdi, telah memberikan nikmat kepada hamba-Nya, nikmatan ma, nikmat apa saja, fas'a an takuna mithlahu, maka hendaknya kamu berusaha seperti dia. Artinya apa? Ya, tempuh sebab-sebab yang bisa mendatangkan nikmat yang sama. Ya. Jangan cuma iri saja, tapi tidak berusaha. Jelas. Wala takrahu ma an'ama Allahu 'alaih, dan jangan kamu membenci nikmat Allah atasnya. Faqul, dan katakanlah, Allahumma zidhu min fadlika. Doakan dia, ya Allah, tambahkanlah saudaraku dari karuniamu. Wa'atini afdala minhu, dan berikanlah kepadaku lebih utama darinya. Jadi berusaha mendapatkan nikmat yang sama dan berdoa kebaikan. Wal hasadu la yughayyiru syai'an, dan hasad itu tidak bisa merubah sedikit pun minal hali, dari keadaan yang ada. Lakinnahu, tetapi hasad itu, kama dzakarna anifan, sebagaimana kita telah sebutkan anifan baru saja, fihi hadhil mufasid, di dalamnya ada kerusakan-kerusakan ini. Beliau menyebutkan ada 10. Wa hadhil mahadhir al-ashara, dan bahaya-bahaya yang berjumlah 10 ini. Wala'alla man ta'ammala wajada akthar, dan bisa saja orang yang memperhatikannya mendapatkan lebih banyak lagi, lebih dari 10 bahaya yang bisa ditimbulkan oleh sifat hasad. Wallahul musta'an, dan Allah lah tempat meminta pertolongan. Wa ilahuna jazakumullah. Faddal warakallahu.